spesial untuk Bapak Haji Ciut. Spesial Bapak Haji Ciut. Juga buat para sahabat-sahabatku kita goyang lagi. Nyumpal apa? Mas Bro, Mas Gary Maya. Terima kasih.